jangan ngomong sembarangan, gak pake golok, gak pake tangan, ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan Tane hatinya penasaran, kang pukulnya dihajar abis-abisan. Hah, lo cobain deh pukulan Beksi ya. Yeah, mampus lo. Jangan coba-coba lawan si Bitung, kalau mare gak kepalang tanggung. Bang Bitung kerjanya sering nulung, biar diancam mau digantung. Hey, Bang Bitung sering ngebeler rakyat dari tekanan kaum lintir darat, biar tugas diancam berat. Hah? Ayo, maju lagi, gua komplek aja, si kornet lo ya. Jangan coba-coba lawan si Bitung, kalau mare gak kepalang